Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم والحمد لله dengan izin Allah سبحانه وتعالى. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita masih diberi waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan sehingga pada malam yang berbahagia ini kita kembali berkumpul untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Ushulus Sunnah lil Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, yang disyarah oleh Syekhana Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu tafsirun nifaq, tafsir tentang kemunafikan. Berkata al-muallif rahimahullah al-Imam Ahmad, "Wan nifaqu huwal kufru ayyakfura billahi wa ya'budu ghayrahu wa yudhhiru al-islama fil 'alaniyah mithlu al-munafiqin alladhina kanu 'ala 'ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Nifaq adalah al-kufur, kekufuran, yaitu seseorang yang kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepada selain Allah, menampakkan Islam fil alaniyah, secara terang-terangan yang dipersaksikan, tetapi menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya yang tersembunyi, seperti kaum munafikin yang berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini makna an-nifaq, yaitu al-kufur. Munafik maknanya kekufuran. Berkata Syekh Rabi' hafizahullah, "An-nifaq huwa an yudhhira al-islam wa yubtinu al-kufr. 'Abida ghairallah aw ma 'abidahu. Qad yakunu zindiqan la ya'budu Allah wa la ya'budu ghairahu. Mithlu syuyu'i yudhhiru al-islam wa yubtinu al-kufra walau lam ya'bud ghairallah huwa munafiqun aw 'abida ghairallah fa huwa munafiq." Nifaq adalah seseorang yang menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran, sama saja dia beribadah kepada Allah atau tidak beribadah kepada Allah. Al-muhim menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Itu nifaq. Sekalipun terkadang pelakunya zindiq, yaitu zindiq yang tidak beribadah kepada Allah, tidak pula beribadah kepada selain Allah, dari kalangan syuyu'iyin. Syuyu'iyin yakni golongan syiah, ya, atau orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan, Rob, yakni komunis. Atau yudhirul Islam wa yubtinul kufur walau lam ya'bud ghairallah. Al-muhim nifaq adalah yang menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran, sekalipun dia tidak beribadah kepada selain Allah atau dia beribadah kepada selain Allah, itu disebut dengan munafik. Munafik yakni juga adalah kufur sebagaimana yang disebutkan oleh penulis Al-Imam Ahmad rahimahullah. Naam, hadha syahid huwa ta'rifun al-munafiq. Huwa man yudhhiru al-islam nifaqan wa kadhiban wa taqiyatan wa yubtinu al-kufur. Ini syahid, inti daripada definisi munafik yang disebutkan oleh Imam Ahmad, yaitu orang yang menampakkan Islam menyembunyikan kekufuran, menampakkan Islam dengan nifak, dengan dusta, dengan berpura-pura dan menyembunyikan kekufuran. Nah, pada hakikatnya ini adalah kufur, keluar dari Islam, bukan muslim, bukan muslimah. Nah, iya, tentunya nifak ya, yang disebutkan di sini adalah nifak jenis pertama, nifak yang bermakna kufur, keluar dari Islam. Iya, ada nifak yang sughra, yang kecil. Ya, kalau yang pertama yang keluar dari Islam nifak kubra, nifak besar. Sama dengan syirik, syirik besar, syirik kecil. Sama dengan kufur, kufur besar, kufur kecil. Nah, maka nifak juga demikian. Nifak akbar, nifak asghar. Naam. Ada nifak asghar yaitu kaum muslimin yang memiliki sifat munafik. Sifat nifak. Ya, tetapi tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Naam. Oleh karena itu beliau menyatakan di sini, katsirun minan nas yaqulu ana min ahli sunnah wal jamaah wa huwa mubtadi' yantawi 'alal bid'ati wa yatadhahhar wa yaqulu ana min ahli sunnah hadha minan nifaq haula yatawallawna ahlal bid'i yantawuna 'ala bid'ah wa yaqulun nahnu min ahli sunnah wal 'alamatu annahum yatawallawna ahlal bid'i wa yadh'una al manahij li himayatihim. Kebanyakan manusia berkata saya adalah ahli sunnah wal jamaah, padahal dia bukan ahli sunnah, mubtadi', ahli bid'ah. Lawannya ahli sunnah adalah ahli bid'ah. Ahli sunnah orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah dengan sebenar-benar, ya, pegangan dengan sebenar-benar keteguhan di atas sunnah Rasulullah. Adapun ahli bid'ah adalah orang-orang yang selalu menyelisih sunnahnya Rasulullah, selalu melakukan bid'ah-bid'ah. Nah, pelaku bid'ah menyatakan dia ahli sunnah, ya, sementara amalannya alal bid'ah, amalannya di atas bid'ah. Naam, dan dia lebih cocok dengan bid'ah itu. Tetapi dia menyatakan saya ahlus sunnah, padahal amalannya yang nampak di atas bid'ah. Maka ini adalah salah satu bentuk nifaq. Ya. Naam. Tetapi munifak yang belum tentu mengeluarkan dari Islam. Ciri-cirinya adalah yatawallawna ahlal bid'ah. Orang-orang yang masih berkasih sayang, berloyalitas dengan ahli bid'ah. Iya. Dia tidak tegas dengan pelaku bid'ah, tapi justru berkasih sayang, berloyalitas dengan ahli bid'ah. Bersamaan dengan itu dia menyatakan nahnu min ahli sunnah, kami adalah ahli sunnah. Iya. Maka ini adalah ucapan nifak, tidak sesuai apa yang diucapkan dengan apa yang diamalkan. Tandanya bahwa dia berkasih sayang dengan ahli bid'ah, dia bahkan mendukung manhaj, metode-metode pelaku-pelaku bid'ah di dalam mendakwakan bid'ah-bid'ah tersebut, mendukung dia. Bahkan dia melindungi manhajnya ahli bid'ah tersebut. Maka ini adalah termasuk bentuk nifak, ya, kemunafikan yang saghir, yang asghar, yang tidak mengeluarkan dari Islam sebagaimana nifaq akbar. Nah, kemudian kata beliau, nahnu nuridu syababan adqiya, kita menginginkan para pemuda Islam yang cerdas, futona, ya, cerdas tangkas dalam membaca kondisi dan membaca situasi keadaan orang-orang. Naam. Indahum wala kullul wala lillahi wa lirasulihi wa lilmu'minin. Kita tahu yang dimaksud, ya, orang yang cerdas adalah orang yang tahu loyalitas, bahwa orang itu benar-benar loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kaum mukminin, ahlus sunnah. Ya, secara khusus kepada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar berloyalitas, berkasih sayang, mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mewarisinya. Naam. Kalau kita mendapati cacat, khalal fi hadzal wala, ya, di dalam loyalitas yang seperti ini, maka itu tanda bahwa orang itu bukan ahlu sunnah. Yaitu ketika dia menyelisihi Rasulullah, menyelisihi sahabat Rasulullah di dalam berpegang teguh dengan sunnahnya. Naam, bahkan menyelisihi akidah. Ya, dalam perkara akidah pun dia menyelisihi sahabat Rasulullah. Maka ini khalal khatir wa dhiya'un kabir. Ini cacat yang sangat berbahaya. Dan ini bisa menimbulkan kelalaian yang besar, yang memadaratkan. Ya, kalau seseorang itu tidak tangkas, tidak cerdas di dalam menilai, ya, kemudian akhirnya berkawan dengan orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang berada di atas bid'ah, menyimpang dalam perkara akidah, meremehkan ikutannya kepada sahabat Rasulullah, lalu kita berkasih sayang dengan orang yang seperti itu, bahkan kita mendukungnya, maka ini berbahaya. Nah, ya, fahadal munafiq, yang seperti itu adalah bentuk kemunafikan. Nah, al-munafiq huwa alladhi yubtinul kufur wa yudhhirul islam fil alaniyah. Kemudian kembali kepada nifaq yang disebutkan oleh Imam Ahmad, yaitu nifaq akbar, yang menampakkan Islam dengan terang-terangan, menyembunyikan kekufuran, seperti munafik yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ba'dun nas yadhunnu anna an-nifaq kana fi ahdi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa intaha. Sebagian manusia keliru menyangka bahwa bentuk kemunafikan itu hanya terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di zaman kita setelah itu tidak ada lagi kemunafikan. Ini ghalat, ini keliru. Naam, tidak benar. Justru sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, naam, beliau menyatakan, sahabat Rasulullah, yaqul an-nifaqul yawm ashaddu minhu fi ahdi Rasulillah. Kemunafikan di zaman kita sekarang ini lebih dahsyat daripada kemunafikan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwa kemunafikan itu tidak berakhir. Ya. Justru lebih dahsyat dengan berlangsungnya zaman. Kemunafikan semakin dahsyat dibanding dengan kemunafikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu kaifa? Para sahabat-sahabat yang lain berkata, bagaimana bisa terjadi demikian itu? Wahai Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala, beliau menyatakan, kanal munafiquna fi ahdi Rasulillah yakhfuna nifaqahum. Ammal yaum fa innahum qad adhharu nifaqahum. Sungguh kaum munafikun di zaman Rasulullah menyembunyikan kemunafikannya. Adapun di zaman kita sekarang ini, mereka menampakkan kemunafikannya. Ini berarti lebih dahsyat. Kalau di zaman Rasulullah masih takut-takut, sehingga dia sembunyikan. Kalau di zaman sekarang, tidak ada lagi takut. Ditampakkan nifaknya itu. Ya, dengan jelas. Nah, maka ini menunjukkan zaman perkaranya lebih parah. Ya, perkaranya lebih parah dibanding di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dibuktikan, kata beliau, wal an maujudun bikathrah khassatan fil harakat as-siyasah, sia-sia. Ya, sekarang ini sangat banyak kita dapati hal yang demikian ini. Khususnya dalam gerakan-gerakan dakwah politik. Ya. Gerakan-gerakan dakwah yang dilandasi dengan sia-sia di atas politik. Ya, di atas memenuhi syahwat keinginannya masing-masing. Naam. Sebagaimana yang kita persaksikan dan dipersaksikan oleh banyak manusia. Ya. Sehingga para ulama menyatakan bahwa dakwah, gerakan-gerakan dakwah yang dibangun di atas politik ini tidak pernah lepas dari dusta. Ma'aruftu siyasiyan la yakdzib. Aku tidak pernah mengetahui para elit politik tidak berdusta, mesti berdusta. Ya, tetapi mengatasnamakan harakah Islamiyah, gerakan Islam. Ya, berdakwah dengan Al-Qur'an, hadis, memakai spanduk Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah naudzubillah. Padahal orang-orangnya ini la yasduq. Ya. Tidak jujur, bahkan selalu berdusta. Nah, menjual agama Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk memenuhi keinginannya, tujuan politiknya. Oleh karena itu para ulama menyatakan as-siyasatu an-nifaq. Politik yang seperti ini adalah nifak, kemunafikan. Salah satu bentuk kemunafikan. Naam, la haula wala quwata illa billah. Persis terjadi di zaman kita, bahkan hampir seluruhnya. Gerakan-gerakan dakwah yang dibangun di atas politik ini semuanya nifak. Semuanya munafik. Naam, nifak kebanyakannya asghar, nifak kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Sebagiannya mengeluarkan dari Islam. Naam. Sehingga kebanyakan kaum awam, kebanyakan umat manusia tertipu dengannya. Dan sedikit yang selamat darinya. Kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan. Yang dikatakan tadi oleh Syekh Futona. Naam, kecerdasan di dalam menilai dengan timbangan syariat, loyalitasnya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para sahabat, kepada para imam, imam, tokoh-tokoh Islam, ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga sejauh mana mereka loyalnya, maka mereka adalah orang-orang yang jujur di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana mereka menyimpang dan menyempal dari ikutannya kepada Rasulullah, sahabat, pada para imam, ahlus sunnah, maka sejauh itu pula dia berada di atas bid'ah, nifaq, di atas kemunafikan tersebut. Nah, ya, ini banyak. Yang aneh lagi, kadang kita menyaksikan dia mengaku ahlus sunnah, tetapi berloyalitas dan bermuamalah berkasih sayang dengan orang-orang yang penuh dengan politik. Ya, ini sebenarnya dua hal yang berbeda, yang bertentangan, yang tidak bisa disatukan, tetapi karena imma kejahilannya orang itu atau karena hawa nafsunya, kebodohannya atau karena hawa nafsu. Nah, sehingga dia mampu bersatu dengan orang-orang yang berada di atas politik tadi, di atas siasat dusta dan nifak. Nah, dia bisa menyatu dan bisa serumpun dengannya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya yang sahih, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talaf, wa ma tanaqara minha ikhtalaf. Roh-roh itu adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang tersusun rapi, saling bahu membahu, saling menyatu, menguatkan selama mereka satu hati, sama prinsipnya, di atas satu prinsip. Tapi kalau tidak di atas satu prinsip, mesti tanakar, ikhtalaf, mesti berbeda, mesti saling mengingkari. Maka mengherankan orang-orang yang satunya mengaku ahlus sunnah, satunya orang gerakan politik yang dibangun di atas dusta dan nifak bisa bersatu. Nah, maka ini satu hal yang bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma kejahilan atau imma hawa nafsu. Nah, demikian ikhwani fiddin, saya tidak berbicara di sini untuk awamnya kaum muslimin, para pedagang, para petani dari kalangan awam yang tidak punya pengetahuan yang mendalam terhadap Islam atau tidak memiliki bekal yang banyak terhadap Islam karena himmah kesibukannya, kepentingannya dalam perdagangannya, dalam pertaniannya, dalam perkantorannya. Saya tidak berbicara kepada mereka karena awamnya kaum muslimin seperti mereka ini, kita wajib untuk memiliki sifat pendekatan, ya, mendekati dan mendakwai mereka dengan lemah lembut. Nah, adapun orang-orang yang kadzab berdakwah dengan menjual agama Allah, bermain-main. Nah, ya, setelah mengetahui, berilmu dengannya, setelah dinasihati, tetap saja di dalam permainannya, kedustaannya, maka orang-orang yang seperti ini yang harus dijauhi karena penyakitnya berbahaya. Setelah dinasihati, ya, bahkan orang-orang yang lebih tinggi keilmuannya memberikan nasihat tidak memberi manfaat, maka tidak pantas kita kemudian berkasih sayang dengannya. Nah, lalu kemudian kita mengaku bahwa kita adalah ahlus sunnah. Ini satu bentuk nifak. Nah, tidak sesuai ucapan kita dengan perbuatan kita. Kathirun minas siyasiyin indahum nifak amali fil ahzab as-siyasiyah. Kebanyakan dari para elit politik tadi yang mengatasnamakan dakwah Islam, kebanyakan mereka terjatuh di dalam nifak amal. Nah, nifak amal, bukan nifak i'tiqad. Nifak dalam bentuk amal, yakni nifak asghar, bukan nifak dalam bentuk i'tiqad sebagaimana nifak akbar. Nah, wa min alamati hadzal nifaq tawalli ahli al-bid'ah, di antara alamatnya sekali lagi adalah dia berloyalitas dengan para pelaku bid'ah, berloyalitas dengan mereka. Wa wada' al-manahij al-khatira li muqawamati manahij ahli sunnah wa hadmiha, bahkan dia mendukung, menguatkan manhaj, metode-metode bid'ah tadi, ya, untuk menyerang metode-metode ahlus sunnah wal jamaah. Nah, seperti contohnya upaya untuk menegakkan manhaj yang dikenal dengan muwazanah, ya, manhaj muwazanah, metode dalam berdakwah dengan cara muwazanah, adil, di atas timbangan yang adil. Apa maksudnya? Maksudnya kepada ahli bid'ah sekalipun, ya, kita wajib untuk meletakkan manhaj muwazanah, yaitu kalau menjelaskan kebatilan mereka, jangan lupa kebaikannya. Ya, orang kafir pun bahkan diwajibkan oleh mereka muwazanah. Kalau menjelaskan kekafirannya, jangan lupa kebaikan-kebaikannya orang-orang kafir ini. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Ini manhaj yang keliru dan batil, yang berbahaya, yang akan menggugurkan manhaj akidah al-wala wal bara, yaitu tauhid al-wala wal bara, berloyalitas dan berlepas diri, berloyalitas kepada ahlu sunnah yang berhak untuk berloyalitas pada mereka, dan berlepas diri dari pelaku bid'ah dan orang-orang yang mendukungnya. Nah, maka metode muwazanah ini tidak terdapat di dalam Islam. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang kebejatan Fir'aun, Allah tidak menyebut sedikit pun kebaikannya Fir'aun. Nah, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan kejelekan kaum kafirin, tidak menyebutkan kebaikannya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak menerapkan metode muwazanah yang mereka inginkan. Kalau menyebut kejelekan, wajib pula jangan lupa kebaikannya. Nah, maksudnya dalam Islam ketika kita menjelaskan kebatilan, ini babnya khusus. Ya, babnya khusus. Bukan menjelaskan kebaikan, tapi babnya menjelaskan kesalahan, kekeliruan. Kalau kita harus menyebutkan kebaikannya pula, maka akan terjadi penyelewengan makna. Akan terjadi pengkaburan tujuan. Apa tujuannya kita menjelaskan satu kebatilan, kekeliruan? Tujuannya adalah agar menjadi nampak kebatilan itu, lalu dijauhi oleh orang. Kalau kita menyebutkan juga kebaikan-kebaikannya, akan terjadi pengkaburan. Ya, menjadi kabur tujuannya. Sehingga orang nanti bingung, apakah kita diperintah untuk menjauhi orang ini dengan menyebut kebatilannya, atau kita diperintah untuk mendekat dengannya dengan menyebut kebaikan-kebaikannya. Terjadi kekaburan, terjadi penyelewengan makna, penyelewengan tujuan, pengkaburan tujuan. Maka prinsip Islam wajib ketika menyebutkan kejahatan, kejelekan, kebatilan, tidak menyebutkan kebaikannya, karena akan terjadi kekaburan nantinya. Berbeda dengan orang-orang yang berada di atas gerakan-gerakan dakwah politik tadi. Mereka mewajibkan muwazanah ini. Kalau kita menjelaskan kebatilannya Said Qutb misalnya, Yusuf Al-Qaradawi, harus menyebut juga kebaikan-kebaikannya. Harus. Naam, na'udzubillah. Ini muwazanah manhaj, metode yang keliru, yang tidak kita temukan di dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, para ulama ahlul hadis, kalau kita perhatikan sejarah biografi para ulama di dalam mendakwakan Islam ini dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka di dalam menjelaskan kelemahan, ya, kebatilan seseorang, tidak pernah mereka menyebutkan bersamaan dengan itu kebaikannya. Di dalam bab jarah. Nah, kecuali di dalam menyebutkan biografi seseorang, riwayat hidup seseorang, nah, disebutkan kesalahan-kesalahannya, disebutkan juga kebaikan-kebaikannya, karena pembahasannya, topiknya adalah dalam biografi, bukan topiknya dalam jarah. dalam menjelaskan kebatilannya seseorang saja. Ya, tetapi dalam bab biografi beda. Beda topiknya di dalam Islam. Dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, maka di sini kekeliruan ya para gerakan-gerakan dakwah tadi yang berada di atas politik. Ya, tujuan dengan satu kepentingan. Imma untuk mendapatkan ketenaran, mendapatkan kedudukan, mendapatkan harta. Nauzubillah. Nah, maka ini bentuk nifak yang menjual agama Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah. Sehingga mewajibkan metode muwazanah ini. Ya, mewajibkan metode tersebut. Naam. Akhirnya kepada orang kafir pun dia harus ya mewujudkan muwazanah tadi. Padahal orang-orang kafirin segunung apapun kebaikannya tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kebaikannya Fir'aun, kebaikannya Abu Jahal, Abu Lahab, ya, tidak memberi manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka kafirin kekal di dalam neraka. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Naam. Maka sekali lagi ini salah satu contoh yang disebutkan oleh Syekh di sini karena banyaknya kejadiannya terjadi di lapangan dakwah Islam. Nah, khususnya para gerakan-gerakan dakwah politik, ya semuanya mewajibkan muwazanah ini. Nah, ya ini jelas. Antum lihat dakwah Wahda Islamiyah, ya mereka sangat menggembar-gemborkan metode muwazanah ini. Nah, dan tidak sedikit juga yang dari kalangan Ahlus Sunnah yang terpengaruh dengan manhaj ini, sadar atau tidak disadari. Nah, melemah-melemah, akhirnya tidak terasa dia mengamalkan manhaj muwazanah. Nah, coba kita lihat di lapangan dakwah. Ya, tidak sedikit yang muwazanah dengan zen-zen. Nah, ya, hiyautrof muwazanah tidak terasa. Sekalipun lisannya mengatakan tidak manhaj muwazanah ini batil, tapi amalannya dia menerapkan manhaj muwazanah. Ya, apalagi orang-orang turafiyun yang bermuamalah dengan hiyautrof yayasan bid'iyah, ya, yang membangun dakwanya di atas gerakan-gerakan dakwah politik. Nah, ya, antum tahu namanya Abdullah bin Taslim, ya, awal datang Kendari sini mendukung dakwanya Zenzen, ICM, ya. Dengan menyatakan bahwa dia adalah ahlus sunnah salafi, ya. Nah, ini plimplangnya terakhir mengadakan pertemuan, ya. Dia bertanya kepada ICM ini, Zenzen, antum salafi atau bukan? Zenzen menjawab, saya tidak mau menyandarkan diri dengan salaf, karena di masyarakat salafi itu terkesan kaku dan kasar, keras. Bahkan seandainya cadar itu saya tidak meyakini wajibnya, istri saya pun saya tidak kasih cadar. Tapi dia yakini wajib. Itu pun kalau berjalan sama istrinya, katanya dia upayakan dia di depan, istrinya di belakang, supaya tidak terkesan keras dan kaku. Naudzubillah, ini omongannya ahli bid'ah. Ya. Saya tidak mengatakan jenjen Ahlus Sunnah, karena tidak sangat jauh dari ciri-ciri Ahlus Sunnah. Ya, adapun Abdullah bin Taslim, wallahu a'lam, banyak dari asatidah menghukumi dia keluar dari Ahlus Sunnah. Yang jelas antum jauhi orang yang seperti ini, plimplan, tidak punya manhaj. Jangan antum pakai manhaj muwazanah. Ya, manhaj muwazanah enggak apa-apa taklim sama dia. Dia juga Ahlus Sunnah. S2 Madinah. Ini muwazanah. Nah. Nanti setelah lisannya Zenzen menyatakan demikian, barulah dia berlepas diri. Sebelumnya dengan amalan-amalannya dia menyatakan Ahlus Sunnah. Nah, ini orang yang tidak punya manhaj yang jelas. Masa cuma sekedar lisan begitu? Ya, antum membangun persatuan dan perpecahan di atasnya dengan semata dia mengucapkan, padahal selama itu amalannya yang menjadi penentu. Selama ini dia beramal, antum saksikan amalannya bagaimana. Antum mengatakan dia Ahlus Sunnah. Sekarang tidak ada yang berubah amalannya, cuma lisannya yang mengatakan saya bukan salafi, karena salafi penyandaran yang terkesan kaku dan kasar. Setelah itu dia tinggalkan, bukan lagi Ahlus Sunnah. Ini manhaj apa yang seperti ini? Tidak dibangun di atas ilmu. Ya. S2 tapi bodoh. Ya. Ini namanya apa? Pintar-pintar bodoh. Nah, sudah lama belajar, manhajnya seperti ini modelnya. Nah, panas sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ini akibatnya kalau terjangkiti sifat kibir, ya, merasa pintar dan meremehkan orang lain. Nah, panas sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Nah, ini yang kita maksud manhaj muwazan. Nah. Ya. Baik. Kemudian kita beralih kepada bab yang berikutnya, at-taslim linnusus wa in lam na'lam tafsiraha. Wajibnya kita berlepas diri, wajibnya kita berserah diri menerima nas-nas sekalipun kita tidak mengetahui hakikat penafsirannya. Nah. Ya, sebelumnya saya ingin tambahkan lagi sedikit komentar. Ya. Ta'liq atau ta'qib. Sebagian juga ikhwan yang berpenyakit, ya, menyatakan kalau saya ikut taklimnya saya tidak dapati kesalahan. Saya tidak dapati kekeliruan. Bahkan kalau saya datang bertanya semuanya benar. Nah, ini orang-orang yang penyakit hatinya sakit dan dhaif, ya, lemah jiwanya, hatinya. Ya, antum mengukur pakai apa? Perasaan atau Al-Qur'an sunnah atau apa? Antum dengan dia tidak selevel, bukan levelnya. Ya, apakah saya mau datang ke Yusuf Qardawi atau orang-orang yang saya kutub lalu saya mengatakan, saya bertanya lalu kemudian saya mengatakan saya tidak dapati kesalahan, semua jawabannya bagus. Iya. Apakah dengan itu kemudian gugur peringatan para ulama terhadap saya kutub, terhadap Yusuf Qardawi, gugur semuanya? Jawabannya tentu tidak. Jawabannya yang penyakit, yang lemah adalah anta. Ya, antum. Nah, tahdzir dari ulama, dari para asatidah tidak gugur dengan kamu mendatanginya lalu kamu mendapati semua jawabannya bagus. Ya, bukan itu ukurannya. Nah, ini penting dipahami oleh ikhwah. Karena tidak sedikit kita dapat yang seperti ini. Iya, ada lagi yang pahlawan kesiangan, ya, baru belum bukan belum lama juga, ya, sudah belajar, ya, tapi kalau dibandingkan dengan yang pendahulu-pendahulunya Dia baru. Ya, dia baru, orang yang baru belajar. Tapi berlagak seperti pahlawan kesiangan kalau bahasanya Ja'far Umar Thalib. Ya. Artinya orang-orang terdahulu sudah memperingatkan hati-hati si A, si B. Dia punya penyakit, dia punya pemikiran yang berbahaya. Datang dia bertindak berlagak pahlawan kesiangan. Wanda, saya juga sudah belajar. Saya harus datang. Saya harus periksa benar apa enggak ucapannya puluhan ustadz itu atau ucapannya sebagian ulama tentang orang ini. Saya harus datang sendiri. Nah, ini pahlawan kesiangan namanya. Akhirnya datang, semua yang dia pati bagus. Semuanya ahlu sunnah, mengaku ahlu sunnah. Ya, pencuri tidak mau mengaku sebagai pencuri, sebagai maling, mesti disembunyikan. Ya, nah di sini pentingnya manhaj, metode, prinsip ahlu sunnah kita harus terapkan. Ya, kita lebih percaya para ulama, lebih percaya para asatidah yang taqaddumnya lebih terdahulu jauh dibanding orang ini tadi. Baru, ya. Baru terjun di medan dakwah. Nah, jangan tertipu sehingga antum menggugurkan semua omongannya orang-orang yang senior tadi yang lebih terdahulu dalam hal ibadah, dalam hal ilmunya, dalam hal zuhud waranya lebih terdahulu dibanding dengan orang ini tadi. Ya, ini contoh-contoh ya, supaya kita tahu diri. Ya, supaya kita tahu diri posisi saya di mana, sehingga saya apakah harus menjadi pahlawan kesiangan ini atau saya harus mengikut kepada orang-orang yang sudah taqaddum. Nah, masalah ilmu itu bukan hanya mengandalkan kecerdasan. Ya, mentang-mentang antum merasa cerdas, mampu untuk merumuskan sendiri, untuk menyimpulkan sendiri karena merasa cerdas. Ilmu tidak semata-mata dengan kecerdasan. Ya, tapi ada yang lebih penting dari itu adalah pengalaman, keterdahuluan. Ya, di dalam hal pengalaman, dalam hal musyawarah dengan para ulama, ya, ada hal yang kedua, bukan mengandalkan kecerdasan semata saja. Itu pun kalau memang benar bahwa engkau adalah orang yang tafawuk dalam kecerdasan, orang yang sangat melampau dalam kecerdasannya, kalau benar, sekalipun benar, maka itu kedua. Ya, yang lebih penting dari itu adalah orang yang punya pengalaman yang lebih jauh. Ya, dia sudah berbaur dengan ulama, sudah bermusyawarah dengan ulama, mengetahui tentang permasalahan tersebut sudah lama. Sementara kita baru terakhir-terakhir baru mau mempelajarinya. Ya, kalau Syekh Albani pernah ditanya tentang pelemahan satu hadis. Ya. Kalau enggak salah hadis yang berhubungan dengan masalah haji atau yang lainnya, masalah haji. Datang beberapa pemuda thalabul ilm bertanya, "Ya Syekh, hasil pemeriksaan kami hadis ini lemah. Dari mana antum mensahihkan?" Syekh tidak langsung membahas dengan sisi ilmiahnya, ilmunya tadi yang terkait dengan masalah kecerdasan tentunya. Tidak. Tapi Syekh bertanya, "Berapa lama kamu membahas hadis ini?" Dijawab sekian, setahun misalnya. Kata Syekh, "Antum pulang dulu, bahas kembali karena hadis ini saya sudah lama, sudah 10 tahun saya membahasnya." Ya, kurang lebih sudah 10 tahun, tidak sebanding 10 tahun dengan setahun. Pulang dulu. Nah, ini jawabannya Syekh. Ini hikmah di sini menunjukkan jangan mengandalkan semata-mata kecerdasan. Tapi butuh tajribah, butuh pengalaman. Ya. Berbaur, bergaul dengan orang-orang yang sudah senior dalam masalah itu. Juga itu lebih penting dibanding dengan kecerdasan membahas sendiri. Ya, justru ini berbahaya. Nah, ini sebenarnya semakna ya dengan ucapan-ucapan para imam. Ya, Imam Syafi'i yang sering terulang-ulang saya sebutkan, saya nukilkan. Ya, Imam Syafi'i mengatakan man ta'allama min butunil kutub fa khata'uhu akthar min sawabi. Siapa yang belajar otodidak, membaca sendiri, mengandalkan kecerdasannya sendiri, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Kenapa? Karena ilmu Islam tidak boleh dipelajari sendiri, harus melalui guru. Ya? Melalui guru. Nah, ini menunjukkan bahwa semata-mata cerdas bukan itu. Ya, memang dibutuhkan, tetapi bukan yang paling utama. Nah, di sini yang hubungannya tadi dengan ya, apa yang kita sebutkan tadi, manhaj. Kalau keliru, manhaj belum paham benar, kita akan bisa menjadi pahlawan kesiangan tadi. Nah, ini berbahaya. Yang akhirnya kita akan ya terlepas. Nah, kita akan beramal, kita akan menghukumi dan seterusnya, karena sudah tidak ada rasa keterikatan. Nah, karena sallallahu alaihi wasallam afiyah. Artinya tidak butuh dengan ustadz yang lainnya, tidak butuh dengan yang lain. Saya bisa membahas sendiri, saya bisa memutuskan sendiri, saya bisa menghakimi sendiri. Nah, ini pentingnya manhaj. Nah, yang benar. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Baik, kita cukupkan insyaAllah. InsyaAllah. Tafadhal. Nah, takallam bilugat Indonesia. Fadal. Barakallahu fiik. Nah, yang salah al-walas. Saya telah mendengar bahwasanya ayah juri bin Ahmad bidah. Nah, itu adalah sebagian dari fatwa ulama tentang berbagai penyimpangan-penyimpangannya, sehingga kemudian dihukumi oleh ulama karena telah melayang nasihat-nasihat yang berulang dan tahunan. Ya, kemudian tetap di dalam sikapnya, kemudian ulama sebagian menghukuminya dan itu ijtihad, ya, dan sebagian ulama yang lainnya diam, tidak memberikan hukum, sebagiannya sudah menjatuhkan hukum. Maka kalau seperti ini adalah sikap yang selamat, ya, cukup dengan diamnya ulama tersebut, nah, maka lebih selamat kita tinggalkan. Nah, kita tidak selama masih banyak ulama-ulama yang kita bisa mengambil ilmu yang jelas, yang selamat, kita mengarah ke sana. Ya, adapun yang terjadi ya kesamaran seperti ini, adanya hukum ya dari ulama yang mu'tabar dan para ulama yang lainnya tidak membantah, ya, tidak menyalahkan, maka bagi saya cukup untuk kemudian kita meninggalkan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang lebih selamat insyaallah ta'ala. Tetapi kita tidak berdakwah ya atas hukum tersebut. Kita tidak berdakwah lalu kemudian kita katakan pada orang, syekh ini telah hukumnya ahlil bid'ah dengan ulama ini. Tidak. Ya, kita tidak mendakwakan itu. Karena itu adalah wewenangnya para ulama. Tapi dari sisi amal, ya, sikap yang selamat adalah kita mengambil yang jelas. Adapun yang samar seperti ini kita tinggalkan. Nah, ini sikap yang jelas. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, kita tidak mendakwakan. Karena mendakwakan hal ini menimbulkan fitnah yang lebih besar. Ya, maka cukup. Nah, cukup untuk kita tinggalkan dan kita memberikan nasihat kepada orang-orang yang melakukan pembelaan-pembelaan. Ya, nasihat untuk dia sebaiknya diam. Jangan membela. Nah, nah bahas, artinya murid-muridnya yang mengambil ya ilmu darinya. Sekali lagi seperti yang saya katakan terakhir. Nah, lebih selamat kita tidak mengambil. Ya, kemudian kita nasihatkan kepada orang-orang yang membela, sebaiknya dia diam, tidak membela. Nah, adapun kemudian ketika dia tetap dan justru mendakwakan, ya, pembelaan-pembelaan itu tadi, ya, maka ini berbahaya tentunya. Nah, berbahaya. Maka cukup pula untuk kemudian kita diam dan tidak mengambil darinya. Sekali lagi, kita tidak mendakwakan, tapi kita sikap menyelamatkan diri masing-masing. Ya, kita katakan lebih selamat kita mengambil kepada yang jelas. Ya, selama masih banyak para asatidah, daripada kita mengambil pada si fulan, ya, dia membela orang ini, membela demikian-demikian dan mendakwakannya, ini berbahaya. Ya, kita mengambil yang jelas. Nah, kita tinggalkan yang mengandung samar-samar. Nah, wallahu alam bisawab. Baik, kita akhiri dengan kafarah majelis. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.